Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi qala fi kitabihil mubin, wa qumu lillahi qanitin, wa qala 'anil salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. والصلاة والسلام على إمام المتقين والسيد الخاشعين محمد رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اجعلنا من الخاشعين اللهم اجعلنا من الخاشعين اللهم اجعلنا من الخاشعين Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam yang telah berfirman di dalam kitabnya dan hendaklah kamu salat untuk Allah dengan khusyuk dan beliau mengatakan tentang dan dia mengatakan tentang salat bahwa salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sabar itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Salawat dan salam terlimpahkan kepada imam orang-orang yang bertakwa, pemimpin orang-orang yang khusyuk yaitu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat semuanya. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kekhusyuan. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda kapanpun dan dimanapun Anda berada. InsyaAllah pada malam hari ini kita masih melanjutkan tentang thalathun wa thalathuna sababan lil khusyu'i fis shalah, 33 kiat mencapai kekhusyuan dalam salat. Yang lalu kita telah sampai di poin yang nomor ke-13. InsyaAllah malam ini poin ke-14 dan yang setelahnya. Di antara resep supaya kita khusyuk dalam salat yang ke-14 adalah al-isti'adatu minasyaitan. Al-isti'adatu billahi minasyaitan, yaitu kita perlu berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Karena syaitan ini adalah musuh kita dan selalu menggoda kita, terutama dalam sholat. Dia akan selalu menggoda kita dan dia tidak pernah putus asa untuk menggoda kita dalam sholat kita. Dia berusaha untuk mengacaukan sholat kita, memberikan was-was-was-was yang semua itu menyebabkan zikir kita, kekhusyuan kita terganggu. Karena itu kita para hamba Allah menghadapi godaan setan ini perlu tegar, perlu bersabar dan kita mengamalkan zikir-zikir untuk mengusir setan itu, sehingga kita tidak sampai goyah karena godaan setan itu. Godaannya akan terus, tapi kita jangan lupa godaan setan itu adalah ringan. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa 76, "Inna kaidasyaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Jadi kalau kita menghadapi setan dengan berani, dengan berlindung kepada Allah, dengan membaca zikir-zikir, insyaallah setan itu akan kalah. Kita lawan dia, kita berlindung kepada Allah dengan sepenuh hati, kita melawan setan itu. Karena setan ibaratnya perampok di jalan. Perampok di jalan, sementara kalau kita mempunyai kekuatan dan kita berlindung kepada Allah, kita sanggup menghadapinya, insyaallah dia akan takut kepada kita. Jangan menyerah kepada setan. Jadi setan ini selalu menggoda dalam sholat kita, terus digoda kita. Karena itu sebagian salafus saleh pernah ditanya, "Innal yahuda wan nasara yaqulun la nuwaswis." Qala sadaqu wa ma yasna'u syaitan bil baitil kharib. Sebagian salafus saleh mengatakan, sesungguhnya orang-orang non-muslim, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka mengatakan kami kalau lagi beribadah, kami khusyuk, kami enggak digoda. Lalu para salafus saleh menjawab, iya benar, kalian memang enggak digoda, kalian khusyuk kalau ibadah. Kenapa? Kata salafus saleh, karena buat apa setan merusak rumah yang telah rusak. Artinya kalian sudah rusak, hati kalian sudah kacau, kalian telah nyimpang, setan tidak menggoda kalian lagi. Sehingga kita lihat orang-orang non-muslim, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, kalau ibadah itu demikian khusyuk sekali, tampaknya seperti itu. Kenapa? Karena setan tidak menggoda mereka. Mereka tidak digoda oleh setan, karena mereka ibaratnya rumah yang telah hancur, hati mereka telah hancur, mereka telah rusak, tidak digoda oleh setan. Sementara orang Islam yang masih bersih, masih fitrah, berada di atas kebenaran, setan tidak pernah putus asa untuk menggodanya, menggodanya, menggodanya, dan terus berusaha untuk menyesatkannya, terutama dalam sholat ini. Terus digoda, digoda, dan digoda untuk merusak sholatnya. Tapi sekali lagi kita jangan pernah berhenti. Menghadapi godaan setan ini ya. Hidup adalah perjuangan, hidup ini beresiko. Kita terus berjuang. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Inilah kehidupan. Kita siap hidup, kita siap berjuang. As-sira' bainal haqqi wal batil qa'imun ila yaumil qiyamah. Pertentangan antara hak dan batil tegak terus sampai kiamat. Terus. Termasuk pertikaian antara kita dengan setan, terutama sekali dalam sholat. Yang kita selalu melakukan sholat ini satu hari minimal 5 kali sholat wajib, belum lagi ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Jadi ketika seorang hamba itu berdiri untuk sholat, setan itu iri. Setan iri, setan cemburu. Kenapa? Karena setan tahu ini hamba Allah ini berada di atas kedudukan yang sangat agung, di atas maqam yang mulia. Kedudukan atau maqam yang paling dibenci oleh setan, yang paling dianggap berbahaya oleh setan. Sehingga setan ini berupaya dengan sekuat tenaganya agar supaya hamba itu tidak berdiri di atas maqam tersebut, di atas kedudukan yang mulia tersebut. Setan berusaha membujuknya, memberikan angan-angan palsu, bahkan setan juga berupaya membuatnya lupa. Ada kalanya dalam sholat kita dibuat lupa oleh setan. Kemudian setan itu menarik dengan segala tipu dayanya agar supaya seorang hamba menganggap sholat itu perkara sepele. Jadi setan berupaya maksimal agar supaya kita menganggap sholat adalah sesuatu yang sepele. Akhirnya dianggap remeh, kemudian akhirnya meninggalkan sholat. Alangkah banyaknya orang-orang yang telah ditipu oleh setan, diberi angan-angan palsu, digambarkan kepada dia, percuma kamu sholat, percuma. Apa faedahnya sholat, apa gunanya sholat, apa keuntungannya sholat. Akhirnya sholat dianggap sepele, akhirnya hamba itu meremehkan sholat, akhirnya dia tidak sholat. Ketika setan gagal di sini, seorang hamba tetap melakukan sholat, sholat, dan sholat. Hamba ini tidak bergeming, dia masih melawan setan. Lalu dia tegak dalam sholatnya. Dia berada di atas maqam yang mulia, kedudukan yang mulia tersebut. Maka setan tidak putus asa. Setan datang lagi menggoda. Setan memasuki wilayah hatinya. Hati hamba itu dimasuki. Diberikan was-was-was-was. Diusik dengan bisikan-bisikan. Bahkan ada kalanya setan menjadikan dia ingat sesuatu yang telah lupa. Sesuatu yang dia telah lupa, sudah lama dia lupa. Dalam sholat dia ingat. Ya, dibuat ingat. Ibu-ibu ketika masak, kemudian lalu sholat duha. Ketika sholat duha ingat, tadi kok masakannya ada yang kurang ini, kurang itu. Ingatnya malah dalam sholat. Ketika ada kondangan, ketika sholat ingat, nanti pakai pakaian warna apa. Warna merah, warna hijau, atau apa. Terus, sesuatu yang kita lupa. Uang hilang atau yang lainnya, di dalam sholat ingat. Karena itu membutuhkan perjuangan. Jangan sampai kita lengah menghadapi setan yang seperti ini. Karena nanti kalau kita ingat sesuatu yang sebelumnya lupa, akhirnya pikiran kita mengarah ke sana terus. Akhirnya kita sholat, hati kita tidak hadir, badan kita dalam sholat, sementara pikiran kita ke sana kemari, tidak ada ujung pangkalnya. Jadi kita berusaha sholat menghadap Allah dengan penuh kesadaran, dengan sepenuh hati. Karena kalau kita sholat tanpa adanya kesadaran, tanpa adanya sepenuh hati, maka selesai sholat ya tidak ada faedahnya. Dosa-dosa kita belum terampuni. Dosa-dosa kita belum terkurangi karena sholat kita. Sholat kita tidak ada maknanya. Padahal kalau orang sholat dengan benar, sholat dengan baik, sholat dengan khusyuk, dosa-dosanya terampuni. Dia selesai sholat, dosanya oleh Allah diampuni. Alhamdulillah. Maka dari itu Rasulullah selesai mengibaratkan sholat lima waktu itu sama dengan orang yang di depan rumahnya ada sungai. Dan dia mandi di sungai itu satu hari lima kali. Lalu Rasulullah tanya kepada para sahabat, apakah masih ada kotoran dalam tubuhnya ketika dia mandi di sungai depan rumahnya itu satu hari lima kali? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia tidak ada kotorannya lagi, bersih badannya. Nah, demikian pula orang yang sholat. Orang sholat seperti itu. Jadi dosa-dosanya terampuni. Nah, setan enggak ingin itu. Setan berusaha kita selesai sholat dalam keadaan seperti sebelum sholat. Dosa-dosa kita belum terampuni. Dosa-dosa kita belum dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sholat kita tidak benar. Sholat kita tidak khusyuk. Kita benar-benar telah tergoda oleh tipuan-tipuan, tipu daya dan bisikan-bisikan setan. Tapi alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita resep-resep untuk menghadapi tipu daya dan godaan setan serta bagaimana cara menghilangkan was-was-was-wasnya itu. Ada beberapa kiat di antaranya disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalan sahabat Abu Al-'As radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ya Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati yulabbisuha alayya." Diriwayatkan melalui jalan sahabat Abu Al-'As, semoga Allah meridainya, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan itu telah menghalangi antara diriku dengan salatku. Dia mengacaukan bacaanku dalam salat." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka syaitan yuqalu lahu khanzab. Fa idza ahsastahu fata'awwadz billahi minhu watful 'ala yasarika thalatan." Qala fa fa'altu dhalika fa adhhabahu Allahu 'anni. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Itu adalah syaitan yang dinamai dengan khanzab." Jadi setan yang menggoda orang dalam sholat itu namanya khonzab ya. Ada setan khusus menggoda orang dalam sholat namanya khonzab. Jika kamu merasakan kehadiran setan itu, maka berlindunglah kepada Allah. Kamu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu kamu meludah ke samping kiri tiga kali. Maksudnya meludah di sini ludah yang ludahnya enggak keluar ya, mempercikan-percikannya aja. Sebelah kiri tiga kali. Lalu sahabat Abu Al-'As mengamalkan amalan ini. Kemudian kata beliau, "Alhamdulillah, Allah telah mengusir setan itu dariku." Jadi ini amalannya. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Bahwasanya memang ketika sholat itu selalu ada godaan setan. Bahkan ada setan yang khusus menggoda orang ketika sholat. Namanya adalah setan khonzab. Khonzab. Dan di sini Rasulullah selesai memberikan solusi. Kalau kita sholat diganggu setan, maka kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan kita meludah ke sebelah kiri. Tapi ludahnya enggak keluar, yang keluar cuma percikan-percikannya aja. Ya, tiga kali. Itu dalam sholat enggak apa-apa, itu boleh. Hanya saja kalau kita lagi berjamaah di masjid jangan lakukan. Nanti orang-orang salah paham, dianggap kita nanti apa aliran sesat atau mungkin dianggap kita meludahi orang sebelah kita dan yang lainnya. Tapi kalau di rumah sendiri enggak apa-apa. Jadi memang ada godaan-godaan setan. Kemudian juga Di antara tipu daya setan yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita beserta solusinya dan terapinya, ada kalanya setan membuat kita ragu-ragu dalam sholat. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum idza qama yusalli jaa asyaitan falabbasa alaihi, yani khalata alaihi salatahu wa syakkakahu fiha hatta la yadri kam shalla, fa idza wajada dhalika ahadukum falyasjud sajadataini wa huwa jalis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang dari kamu itu berdiri untuk salat, maka setan datang. Kemudian setan itu mengacaukannya, jadi mengacaukan sholatnya dan membuat dia ragu-ragu. Ini dua apa tiga, ini tiga apa empat, terus ragu-ragu dalam sholat. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kamu mendapati hal yang seperti itu, maka hendaklah ia bersujud dua kali sedang ia dalam keadaan duduk. Maksudnya sujud sahwi. Jadi kita ragu-ragu ya dalam sholat, apa ini dua atau tiga, dua atau tiga, dan tidak ketemu jawabannya, maka dianggap aja yang terkecil yaitu dua, dan kemudian sebelum salam nanti sujud sahwi ya, setelah bacaannya selesai tasyahud semuanya kita sujud, membaca doanya sujud seperti biasa, subhanarabbiyal a'la bihamdi subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, lalu duduk membaca doa di antara dua sujud, lalu sujud lagi sama dengan tadi, lalu duduk lagi, lalu salam. Jadi tidak ada bacaan khusus sujud sahwi itu. Adapun bacaan yang berbunyi subhana man la yanamu wa la yashu, itu tidak ada ya, tidak ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacaannya sama dengan bacaan sujud biasa. Jadi ini memang setan membuat seorang ragu-ragu dalam sholatnya. Tapi seandainya seseorang itu setiap sholat selalu ragu-ragu, setiap sholat selalu ragu-ragu, nah berarti ini adalah penyakit was-was, enggak usah dituruti. Dua apa tiga? Dua. Tanpa sujud sahwi. Karena ini sudah penyakit ya, sudah penyakit. Nanti kalau dituruti tambah parah. Kecuali kalau orang mungkin kadang-kadang ragu-ragu dua apa tiga. Nah ini nanti diambil yang terkecil dan sebelum salam dia sujud sahwi. Berbeda kalau orang sudah diliputi oleh was-was, enggak usah dituruti setan itu. Kemudian di antara tipu daya setan pula yang telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ada kalanya setan itu membuat kita merasa batal, merasa keluar angin. Keluar angin. Setan itu meniup di duburnya, ditiup. Jadi seakan-akan dia merasa batal. Padahal tidak batal. Ya. Bagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum fi shalati fawajada harakatan fi duburihi ahdatha aw lam yuhdith fa ashkala alayhi fala yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kamu ketika sholat mendapati adanya gerakan pada duburnya, gerakan pada dubur ya, apakah ia telah berhadas atau belum berhadas, apa batal atau belum batal, atau apa sudah keluar angin atau belum keluar angin, ia ragu-ragu bimbang, maka jangan keluar dari sholatnya. Jangan dibatalkan sholatnya sehingga ia mendengar suara atau mendapati baunya. Jadi ragu-ragu ya, ragu-ragu. Waduh, ini kayaknya ini keluar apa enggak anginnya, keluar apa enggak, ragu-ragu. Maka dihilangkan ragunya, dipastikan. Ada suara atau tidak? Enggak ada. Ada bau atau tidak? Enggak ada. Berarti enggak batal. Karena kita ragu-ragu tentang keluarnya. Adapun kalau kita yakin keluar, walaupun tidak ada suaranya, tidak ada baunya, ya batal. Kalau ini tidak, kita tidak yakin keluar, maka jangan dibatalkan sehingga benar-benar yakin dengan mendengarkan suara atau mendapatkan bau. Karena setan menggoda terus. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, ada kalanya setan itu sengaja meniup di dubur seseorang ketika sedang sholat, ditiup oleh setan supaya seakan-akan dia merasa batal, Padahal dia tidak batal, ditiup. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan dinyatakan sanadnya itu oleh Al-Haythami di Majma'uz Zawaid, rijaluhu rijalus sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan ya'ti ahadakum wa huwa fi salatihi hatta yaftaha maq'adatahu fa yukhayyil ilayhi annahu ahdath wa lam yuhdith." فإذا وجد أحدكم ذلك فلا ينصرفن حتى يسمع صوت ذلك في أذنه أو يجد ريح ذلك في أنفه. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setan akan mendatangi seorang dari kamu ketika ia sedang sholat, lalu setan membuka bagian duburnya. Jadi setan membuka bagian duburnya ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan fayan fuhu, setan meniup di sana, ditiup. Maka dihayalkan oleh setan itu bahwa dia telah batal berhadat, padahal dia tidak batal, enggak berhadat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang dari kamu mendapati hal yang seperti ini, maka janganlah ia keluar dari salatnya hingga ia benar-benar mendengar suara dengan telinganya atau mendapati baunya dengan hidungnya. Jadi jangan sampai kita kalah dengan setan. Jadi sengaja dia buka dubur kita ketika sholat, ditiup di sana, sehingga kita merasa batal. Batal apa enggak ya? Batal apa enggak ya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu batalkan sholatmu sehingga kamu benar-benar yakin telah keluar, yaitu kamu mendengar suara dengan telingamu atau kamu mendapatkan bau dengan hidungmu. Jadi itulah, memang setan adalah musuh kita. Inna syaitana lakum aduwwum fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu, maka jadikanlah ia menjadi musuhmu satu-satunya. Jadi kita perlu berlindung kepada Allah, apalagi kita perlu waspada bahwa di dalam sholat ada setan khusus. Jadi setan khusus ya yang goda, namanya setannya itu khonzab. Khonzab ya, kha nun zai dan ba khanzab, itu setannya. Tapi jangan takut, setan itu kecil. Kalau kita berlindung kepada Allah, kita baca zikir-zikir, kita menguatkan hati kita, itu setan itu kalah dengan kita. Tapi kalau kita merasa setan itu besar dan kita takut dengan setan, dia menjadi besar. Akhirnya kita benar-benar dikalahkan oleh dia. Jadi itu poin yang nomor ke-14, bahwasanya kita berlindung kepada Allah dari godaan setan dan mengamalkan amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian saya tambah satu lagi, yaitu poin yang nomor ke-15 di antara resep supaya kita bisa khusyuk dalam salat. At-ta'ammul fi halis salaf fi salatihim, yaitu kita memperhatikan bagaimana para salafus soleh itu ketika sholat, memperhatikan bagaimana kekhusyuan para salafus soleh ketika mereka sedang sholat. Jadi kalau kita melihat kekhusyuan mereka, akhirnya kita termotivasi untuk meniru mereka dalam khusyuk. Masya Allah, kalau kita lihat salafus soleh itu ketika sholat benar-benar khusyuk yang luar biasa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sholat khusyuk seperti apa? Seperti batang pohon, yang mana kalau seandainya ada burung yang hinggap di kepala beliau enggak akan terbang, dianggap ini batang pohon dan khusyuknya. Kadang beliau sampai nangis, terisak-isak, terdengar suara tangisannya, dadanya bergetar. Ini menunjukkan betapa khusyuk sholat itu, nikmat sekali. Kalau kita sholat seperti itu, nikmat sekali sholat itu. Sehingga para salafus sholat itu sangat senang dengan sholat. Termasuk Rasulullah SAW, beliau kalau ada masalah yang membuat beliau bimbang, beliau ambil air wudhu, beliau sholat. Ya, kalau sudah masuk waktu sholat, beliau panggil sahabat Bilal, ya Bilal, arif Nabi sholat. Wahai Bilal, tenangkanlah kami, senangkanlah kami dengan sholat. Para salafus soleh kalau sholat benar-benar khusyuk, tidak menoleh ke sana, tidak menoleh ke sini. Demikian pula hatinya. Jadi bukan hanya badannya ya, hatinya juga tidak menoleh-noleh. tidak ada memikirkan duniawi. Jadi benar-benar ia tenggelam dalam sholatnya. Tenggelam dalam sholatnya. Salah seorang salafus saleh yang bernama Abdullah ibn Zubair, ya, kalau sholat itu ibaratnya adalah tongkat yang berdiri karena kekhusyuannya. Kayak tongkat yang berdiri. Khusyuk sekali, tenggelam dalam sholat. Sehingga di sekitarnya ada kejadian apapun, beliau tidak merasakan. Dia tenggelam dalam sholat, tidak merasakan kejadian apapun di sana. Demikian pula ada seorang salafus saleh yang bernama Maslamah bin Bashar. Bin Bashar rahimahullahu ta'ala. Beliau itu kalau sudah masuk dalam sholat, ya, pernah suatu ketika beliau sholat di masjid, ternyata sebagian temboknya masjid itu roboh. Sebagian temboknya masjid roboh. Orang-orang pada lari menyelamatkan diri. Beliau tenang aja tetap dalam sholatnya. Kenapa? Beliau gak tahu kalau temboknya masjid roboh. Beliau tenggelam dalam sholatnya. Khusyuk sekali dalam sholatnya. Demikian pula salah seorang salafus saleh ketika wudu merasakan gemetar, pucat. Lalu ditanya, "Loh, kenapa Anda kok demikian gemetar dan pucat ketika wudu?" Beliau menjawab, "Ya, bagaimana saya tidak gemetar, bagaimana saya enggak pucat? Saya akan menghadap siapa ini? Saya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menghadap Allah pemilik semua langit, semua bumi, pemilik gunung, yang semuanya langit, bumi, gunung takut kepada Allah. Bagaimana pula dengan kita? Kenapa kita enggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian juga ada salah seorang salafus saleh yang bernama Sa'id At-Tanuhi. Beliau kalau sholat itu suka nangis, air mata berlinang, membasahi jenggotnya, dinikmati sholatnya, demikian khusyuk seperti itu. Itulah keadaan-keadaan para salafus saleh. Lalu ada kisah yang menarik pula tentang salah seorang salafus saleh yang bernama Amir bin Abdul Qais. Amir bin Abdul Qais. Ketika itu beliau ditanya, tuhaddithu nafsaka fi shalah? Apakah terbetik sesuatu di benakmu ketika kamu sholat? Bagaimana ketika kamu sholat? Apakah kamu membayangkan sesuatu, menghayalkan sesuatu? Ada pikiran-pikiran lain di luar sholat? Beliau mengatakan, awa syai'un ahabbu ilayya minas shalah uhaddithu bihi nafsi? Adakah sesuatu yang lebih aku cintai daripada sholat sehingga terdetik sesuatu tersebut kepada diriku? Jadi kata beliau, saya ini paling senang sholat. Ada apa saya membayangkan lain ketika saya sedang sholat? Jadi kalau saya sedang sholat gak terbayangkan apa-apa. Buat apa saya mikirkan yang lain? Saya lebih senang sholat, saya lebih cinta sholat. Saya tidak akan mikirkan yang lain ketika sholat. Yang saya pikirkan hanya sholat, sholat, dan sholat. Ya. Kemudian beliau, mereka mengatakan, inna lanuhadithu anfusana fis shalah. Wah, kalau kami ya kita kalau sholat itu selalu terdetik ini dan itu, selalu membayangkan ini dan itu, ada godaan-godaan kalau sholat. Lalu beliau Amir bin Qais menjawab, afil jannah wal hur wa nahwi dzalik. Yang kamu bayangkan apa? Apakah bidadari, surga, atau yang semisalnya? Mereka bilang, lah, enggak. Walakin bi ahlina wa amwalina. Kami kalau sholat tuh mikirkan keluarga, mikirkan anak-anak, mikirkan harta dalam sholat, mikirkan duniawi dalam sholat. Lalu beliau mengatakan, la an takhtalifal asinnah fiyya ahabbu ilayya. Sesungguhnya banyaknya luka pada diriku karena tombak lebih aku sukai daripada terdetik perkara dunia ketika sholat. Jadi kata beliau, lebih baik aku dihunjam dengan tombak berkali-kali daripada aku membayangkan dunia ketika dalam sholat. Subhanallah, ya. Jadi beliau benar-benar meremehkan dunia. Jangan sampai dunia ganggu sholatku. Ada apa dunia ganggu sholatku? Lebih baik aku dihunjam oleh tombak berkali-kali daripada aku mikir dunia ketika sholat. Dari sinilah para pendengar yang dicintai, disayangi, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu para salafus saleh merasakan nikmat yang luar biasa dalam sholatnya itu. Luar biasa. Sehingga ada sebagian salafus saleh yang mereka itu ketika sholat tahajud, mereka merasakan kenikmatan yang tiada tara. Sampai-sampai mereka mengatakan, kalau sekiranya surga itu seperti ini rasanya, alangkah indahnya surga itu. Kalau surga itu kayak gini, alangkah indahnya surga itu. Subhanallah ya, kita bisa bayangkan betapa kenikmatan yang telah dirasakannya. Kemudian sebagian dari mereka juga karena merasakan khusyuk dan nikmat dalam sholat, akhirnya mereka mengatakan, saya ini takut mati. Saya takut mati. Lalu teman-temannya bertanya, loh kenapa kamu kok takut mati? Iya, karena saya kalau mati tidak bisa sholat lagi nanti. Saya tidak bisa sholat lagi. Saya tidak bisa sholat malam. Eman, sayang kalau saya mati nanti. Allahu Akbar. Jadi takut mati bukan karena apa? Takut mati karena kalau mati nanti tidak bisa khusyuk dalam sholat. Tidak bisa sholat lagi. Tidak bisa sholat lagi di kuburan. Masya Allah. Kalau kita lihat salafus soleh seperti itu, maka kita akan termotivasi untuk meniru mereka. Kita mengatakan kalau mereka bisa, kenapa kita enggak bisa? Jangan sekali-kali kita mengatakan, "Loh, itu kan mereka hebat, kita enggak bisa dengan mereka." Jangan mengatakan tidak bisa. Katakan, "Saya bisa dengan izin Allah." Kalau mereka bisa, saya bisa dengan izin Allah, dengan bantuan Allah, insyaallah. Kalau orang lain bisa, kita bisa. Sama-sama manusianya. Sama-sama oleh Allah diberi fasilitas. Ada pendengaran, ada penglihatan, ada hati, semuanya sama. Jadi kita membaca riwayat-riwayat salafus saleh, bagaimana khusyuknya mereka dalam sholat, akhirnya kita terbawa untuk ingin meniru seperti mereka. Dan insya Allah kita bisa meniru seperti mereka. Mungkin ini dulu materi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi poin ke 14 dan poin ke 15, insya Allah pada pertemuan mendatang kita lanjutkan poin-poin yang setelahnya. Dan pada akhirnya mudah-mudahan Allah membantu kita untuk bisa khusyuk dalam sholat. Karena masing-masing orang itu mendapatkan pahala dari sholatnya tergantung kekhusyukannya. Ada orang yang mendapatkan pahala 90%, 80%, 70%, 50%, 30%, 10%. Bahkan ada orang yang tidak dapat pahala sama sekali. Bahkan ada orang yang sholat tapi dia celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholat yang lalai dari sholatnya, enggak khusyuk sholatnya, waktunya enggak benar, tata caranya juga tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa khusyuk dalam sholat, sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses. Karena resep sukses yang nomor satu itu adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, orang sukses resep pertamanya itu adalah khusyuk ketika salat. Khusyuk, ya Allah, nikmatnya. Ini adalah kenikmatan duniawi yang bisa kita rasakan. Ini adalah surga dunia. Di dunia ini ada surga. Kalau kita belum pernah masuk surga dunia ini, maka kita tidak akan masuk surga di akhirat nanti. Ya, mungkin ini dulu materi pembuka dari saya. Dan sebelumnya saya beritahukan bahwa SMS yang masuk sudah cukup banyak. Yang lainnya harap ditahan dulu SMS-nya, ditahan dulu. Karena HP akan kita matikan supaya bisa menjawab SMS yang sudah masuk. Insya Allah yang lainnya nanti ditanyakan pada waktu berikutnya. Insya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Baik mitra pendengar 100,5 Radio Islam yang rasanya baru saja kita ikuti bersama kajian bersama Ustaz Abdullah Hadromi. Dan semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan dengan poin-poinnya. Dan insya Allah di kesempatan malam hari ini akan kami bacakan SMS yang sudah masuk di SMS Center. Dan untuk Anda yang memiliki pertanyaan, mungkin Anda bisa simpan dulu pertanyaan Anda. Anda bisa kirimkan untuk waktu-waktu selanjutnya. Karena kita lihat untuk pertanyaan di SMS Center sangat banyak sekali. Dan mungkin HP bisa kami matikan di kesempatan malam hari ini. Dan bisa kami bacakan SMS-SMS yang sudah masuk. Untuk pertanyaan pertama, assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya, apa perbedaannya sholat sunnah? Apa faedahnya? Apa faedahnya sholat sunnah tasbih dan sholat-sholat? Sholat sunnah awabin. Sholat sunnah awabin. Terima kasih. Wassalamualaikum dari Singosari. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai sholat sunnah tasbih ya, sholat sunnah tasbih yang dulu kita pernah bahas panjang lebar, itu dianjurkan minimal seumur sekali. Minimal seumur sekali, faedahnya itu bisa melebur dosa kita semuanya. Melebur dosa kita semuanya, yang besar, yang kecil, yang dulu, yang sekarang, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun salat awabin itu yang benar adalah salat duha. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul awabin ina tarmudul fisal. Salat awabin itu adalah salat ketika anak unta mulai kepanasan. Itu salat duha maksudnya. Sebagian ulama menyebut salat setelah maghrib, tapi yang benar adalah salat duha, dan keutamaannya itu bagus sekali, bisa membayarkan sedekah kepada 360 persendian yang ada di tubuh kita, yang tiap hari selalu menagih kepada kita untuk membayarkan sedekahnya. Ya. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah, apakah boleh sholat dengan membaca satu surat pendek tapi dibaca sampai puluhan kali tiap rakaatnya? Sholat hajat apa termasuk sholat malam, atau kapan sebaiknya dikerjakan? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyertai Anda dan semua pendengar setia. Jadi apakah boleh sholat dengan membaca satu surat pendek tapi diulang-ulang puluhan kali tiap rakaat? Ya, kalau kita kembali kepada pembahasan kita yang lalu, itu hukumnya boleh. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca kadang satu ayat diulang-ulang, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Semalam suntuk beliau baca ayat itu aja. Jadi jawabannya boleh ya. Boleh, tidak apa-apa. Kemudian mengenai sholat hajat, para ulama ada beda pendapat. Sebagian mengatakan ada, sebagian mengatakan tidak ada. Masalahnya karena hadisnya itu, sebagian menyatakan sahih, sebagian menyatakan tidak sahih. Yang jelas sholat, kalau seandainya kita berpendapat yang mengatakan ada sholat hajat, maka itu dilakukan kapan saja boleh, tidak harus malam. Jadi siang, sore, kapan saja boleh. Itu bagian berpendapat tentang adanya sholat hajat. Assalamualaikum Ustaz yang dilindungi Allah. Saat saya sholat terasa kencing netes, apakah sholat selanjutnya masih sah? Gimana Ustaz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah SWT melindungi Anda dan melindungi kita semuanya. Ketika sholat terasa kencing netes, apakah sholatnya sah diteruskan atau bagaimana? Ini perlu diperhatikan, karena kadang itu ternyata enggak netes. Jadi rasanya seperti netes tapi ternyata enggak ada tetesan sama sekali. Itu memang sengaja setan membuat kita was-was. Ya, jadi kalau memang ternyata enggak ada tetesan ya enggak usah dibatalkan. Tapi kalau memang kita benar-benar yakin bahwa netes, ya berarti memang najis ya. Najis, ya salatnya ya batal. Kecuali orang yang punya penyakit salisul baul. Salisul baul itu beser kencing. Jadi memang kencingnya selalu netes terus, memang penyakit. Sama dengan orang istihadhah. Istihadhah perempuan yang keluar darah terus di kemaluannya selain darah haid. Nah, kalau orang memang punya penyakit begitu, berarti dia kalau sudah masuk waktu sholat, ya bersihkan lalu ditutupi pakai pakaian dalam lalu sholat. Walaupun netes enggak apa-apa. Yang penting tidak kena pakaian sholatnya, enggak kena tempat sholatnya, tetap berada di pakaian dalamnya. Enggak apa-apa, itu sah. Kalau memang itu adalah penyakit. Tapi kalau hanya sekedar netes-netes saja, itu kadang iya, kadang enggak. Itu was-was kadang. Kalau memang was-was, enggak usah dituruti. Ada salah seorang yang mengadu kepada seorang sahabat, saya ingat saya namanya sahabat itu sahabat Ibnu Abbas. Dia mengadu kayak gini. Saya ketika sholat kok merasakan ada yang netes. Tapi kadang tidak ada. Sahabat itu menjawab, kalau gitu gini aja, kamu selesai istinja ya, selesai cebok, pakaian dalammu kamu basahi, pakaian dalamnya dibasahi. Sehingga kalau nanti ada perasaan netes, lalu kamu lihat basah, kamu yakinkan bahwa basah ini karena saya membasahinya, bukan karena tetesan, karena saya membasahinya. Lalu diamalkan ini. Dan ternyata berapa bulan kemudian dia datang lagi. Dia mengatakan saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh mengamalkan nasihat Anda. Jadi ini diantara cara untuk mengalahkan was-wasnya setan yang selalu menggoda. Jadi begitu. Assalamualaikum Ustaz, jangan dijaga Allah. Saat sholat saya kadang saya masih terasa najis. Apa ini was-was? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah menjaga Anda dan menjaga kita semuanya. Jadi ketika sholat merasa masih najis, apa was-was? Iya, ini was-was. Najis itu sesuatu yang pasti. Najis adalah sesuatu yang pasti. Kalau Anda ragu, najis apa enggak? Jawabannya enggak, enggak najis. Kecuali kalau Anda yakin benar-benar najis dan kelihatan ada najisnya, baru najis. Jadi ada kaidah dalam syariat yang mana kaidah itu berbunyi kaidah besar ya al yakin la yazulu bisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Anda yakin tidak najis tapi Anda ragu najis, berarti kembali ke yakin tidak najis. Jadi seperti ini ya, saya kok merasa kadang najis ya, berarti tidak najis itu. Kecuali kalau benar-benar kelihatan ada najisnya, nah baru yakin ini adalah najis. Jadi yang Anda alami ini adalah was-was, jangan dituruti. Berlindunglah kepada Allah dan teruskan Anda melaksanakan aktivitas ibadah Anda. Dan insya Allah Anda dimenangkan oleh Allah dalam pertarungan bersama setan ini. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, saya ingin menanyakan masalah sholat jamaah. Apakah boleh kita membaca sebagian surat Al-Fatihah dalam ruku pada rakaat ketiga dan keempat, sebab imamnya sangat cepat dalam membaca Al-Fatihah? Apakah sebaiknya saya sholat sendiri atau munfarid kalau imamnya tetap saja seperti itu? Wassalamualaikum, jazakumullah khairan katsir. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala menyertai Anda dan semua pendengar setia dan kita semuanya, Allahumma amin. Jadi tidak boleh ya baca Fatihah dalam rukuk, walaupun misalnya imamnya cepat ya, tetap kita tidak boleh. Misalnya kita lagi sampai di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya rukuk, lalu kita rukuk, sambil rukuk baca ihdinash shiratal mustaqim, ya tidak boleh. Jadi selesaikan Fatihah itu ketika dalam keadaan qiyam, berdiri, tidak boleh ketika rukuk. Nah, kalau imamnya memang terlalu cepat, ya diberi masukan aja. Beri masukan, kalau dia mau, alhamdulillah. Kalau tidak mau dan memang sangat cepat bacanya, ya kita tidak usah sholat bersama dia. Cari masjid yang lainnya, cari imam yang lain yang bacaannya tidak terlalu cepat. Seperti itu. Jadi bukan baca dalam rukuk ya, tidak boleh. Rukuk sujud tidak boleh baca ayat Quran. Rukuk itu mengagung-agungkan Allah. Sujud diperbanyak doa. Ya, jadi begitu. Jadi solusinya ini imamnya diberi masukan, Anda terlalu cepat baca Fatihah sehingga makmumnya ketinggalan. Makmum baru dapat separuh, kamu sudah ruku. Mudah-mudahan dia mau berubah, sambil doakan dia mau berubah. Kalau tidak mau berubah juga tetap seperti itu, ya sudah, kalau gitu besok cari masjid lainnya yang bacaannya tidak terlalu cepat, sholat di sana. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan RTI yang senantiasa diridhoi Allah, pada saat mulai sholat hati saya bergetar amat kencang. Pertanda apakah hal tersebut? Saya kadang takut sholat saya tidak diterima. Apakah ini juga merupakan salah satu was-was karena godaan syaitan? Jazakumullah khairan katsir. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga ridha Allah subhanahu wa ta'ala menyertai Anda dan kita semuanya. Allahumma amin. Jadi beliau ini ketika mulai sholat hatinya bergetar amat kencang. Apa tandanya? Ya, kemudian kadang takut sholatnya enggak diterima Allah. Apakah itu was-was karena godaan setan? Jadi ketika Anda mempunyai hati bergetar amat kencang, itu mudah-mudahan itu tanda Anda beriman kepada Allah. Anda mau menghadap Allah itu takut ya, kayak salafus soleh tadi ketika wudhu itu pucat. Karena merasakan ini saya akan menghadap Allah ini, menghadap Allah, takut sekali. Mudah-mudahan Anda termasuk dari golongan yang seperti itu. Kemudian Anda khawatir amal saya enggak diterima Allah, jangan ya. Itu suudon, jangan berprasangka buruk kepada Allah. Yang penting anda beramallah dengan ikhlas, perbaikilah amal anda dan berdoalah semoga Allah menerimanya. Jadi jangan berprasangka buruk, Allah tidak mungkin terima saya. Jangan, orang Islam tidak boleh begitu. Orang Islam itu harus husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Dia sholat, dia perbaiki sholatnya dengan benar, dengan khusyuk, dengan ikhlas, dan dia berharap mudah-mudahan amal saya diterima Allah. Ya. Takut boleh-boleh saja, tapi jangan sampai takutnya, wah paling Allah tidak terima sholat saya. Oh jangan, itu nanti su'udzon. Ya. Takut dan juga berharap seimbang. Takut tidak diterima, tapi saya berharap diterima, seperti itu. Ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua bisa khusyuk dalam sholat dan bisa benar-benar merasakan nikmatnya sholat itu. Allahumma amin. Ustaz yang dirahmati Allah, saya mau bertanya, apakah syaitan ada di dalam setiap jiwa atau tubuh manusia? Syukran. Ya, semoga rahmat Allah terlimpahkan kepada anda dan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Memang benar ya, setan itu ada dalam dalam jiwa dan dalam tubuh manusia itu ada setannya. Itu namanya qarin diantaranya, yang Allah mengabadikan itu di dalam surat Qaf. Wa qala qarinuhu hadza ma ladai atid. Wa qala qarinuhu rabbana ma ataghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Di dalam surat Qaf itu ada dua macam qarin. Ada qarin dari pihak malaikat, ada qarin dari pihak setan yang selalu menyertai kita. Bahkan termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi qarinnya setan telah ditundukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak bisa menggoda beliau. Jadi memang benar, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir di tubuh manusia seperti aliran darah. Jadi memang ya, tiap-tiap manusia itu ada dalam tubuhnya, dalam jiwanya itu ada setan yang menggoda dan juga ada malaikat. Sehingga dalam diri kita selalu terjadi pertentangan antara kebaikan dan keburukan, antara setan dan malaikat, tapi kita jangan pernah putus asa, jangan pernah merasakan kalah. Dan sebelumnya kami informasikan buat anda mitra pengertia untuk SMS. SMS centernya kami tutup, kami mohon maaf. Dan apabila anda memiliki pertanyaan, mungkin pertanyaan anda bisa anda simpan untuk kajian-kajian yang akan datang insyaallah. Dan selanjutnya pertanyaan, assalamualaikum Ustaz, setan konzak itu setan jin atau gimana Ustaz? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konzak itu setan jin ya. Jadi khonzab itu setan dari pihak jin. Itu namanya khonzab yang itu selalu menggoda kita dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai penyejuk umat, apa benar mengamalkan membaca surat Yasin setelah sholat maghrib dan habis sholat subuh buat zikir tiap hari? Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita dari godaan-godaan setan. Makasih teringga, wassalam dari Kromengan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah menjadikan kita, hidup kita semuanya bermanfaat di dunia dan di akhirat. Mengenai surat Yasin ini, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan hadisnya tidak ada yang sahih, sebagian mengatakan ada yang sahih, seperti itu. Dan kita tidak membahasnya panjang lebar di radio ini, karena tidak banyak faedah yang bisa kita dapatkan daripada pembahasan seperti ini di radio. Silakan ditanyakan di majelis ta'lim atau di tempat yang lainnya insyaallah. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Ustaz, apa benar ada hadis yang mengatakan bila sholat isya berjamaah seperti sholat separuh malam penuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala menyertai anda dan kita semuanya. Memang benar ada hadis yang menyatakan seperti itu. Man sallal isya' fi jama'ah faka'anna maqama nisfal lail. Wa man sallal isya' wa subha fi jama'ah faka'anna maqama layla kullah. Au kama qala alaih salatu wassalam. Barang siapa yang salat isya' berjama'ah, maka seakan-akan dia salat separuh malam. Barang siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Jadi itu benar dan itu hadisnya sahih. Itu juga merupakan anjuran untuk sholat isya dan subuh berjamaah. Tentu ini bagi orang laki-laki, kalau bagi perempuan yang afdol di rumah. Walaupun demikian, seandainya mau ke masjid boleh, enggak boleh dilarang. Ya. Assalamualaikum Ustaz dan RDI yang dirahmati Allah. Setelah sholat jamaah lebih baik zikir sendiri atau berjamaah? Saya ingin belajar murattal Al-Quran dan beli kasetnya siapa ya? Syukron, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala menyertai Anda dan kita semuanya. Jadi setelah sholat jamaah, zikir sendiri atau jamaah, saya ingin belajar membaca murattal Al-Quran dan beli kasetnya siapa, di mana ya? Ya. Mengenai setelah sholat jamaah, itu memang kalau dari Rasulullah ya, zikirnya sendiri-sendiri seperti itu. Kemudian mengenai belajar murattal, kasetnya di mana, wallahu alam, nanti ditanyakan aja kepada yang tahu ya, wallahu alam, kita kurang tahu itu. Kemudian fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dimuliakan Allah, saya kalau sholat ingin khusyuk, saya sedikit menggerakkan suara saya, mengeraskan suara saya. Apa yang saya lakukan itu boleh? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Anda dan kita semuanya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kepingin khusyuk, kadang dikeraskan suaranya sedikit, boleh apa enggak? Boleh, enggak apa-apa. Jadi tidak mengapa, itu boleh ya. Bahkan Rasulullah juga kadang salat asar, salat duhur, kadang dikeraskan sedikit suaranya, bahkan kadang makmum mendengar, itu boleh. Atau juga kalau malam dikeraskan tidak apa-apa, yang penting tidak mengganggu orang-orang yang tidur, itu tidak apa-apa. Assalamualaikum Ustaz, yang saya cintai karena Allah, agar salat kita khusyuk, apakah sebelum salat kita baca wirid salat bisa khusyuk, karena sewaktu sholat sering ingin ingat sesuatu yang tidak berguna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbakal ladzi ahbabtani fi, semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Apakah sebelum sholat kita baca wirid sholat bisa khusyuk, karena sewaktu sholat sering ingat sesuatu yang tidak berguna? Iya, sebelum sholat ya baca audzubillahi minasyaitonirrajim begitu. Ya, kalau merasa was-was ya baca surat Al-Falaq, surat An-Nas, berdoa kepada Allah seperti itu. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan pertolongan dari godaan setan. Ya. Assalamualaikum. Istri saya kalau sholat merasa keluar angin, tapi maaf bukan lewat dubur, tapi lewat itunya. Apakah ini membatalkan sholat atau godaan syaitan? Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada seperti ini ya, memang ada. Dan ini juga pernah ditanyakan kepada Syekh Utsaimin, Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Utsaimin rahmatullahi alaih, tentang angin yang keluar dari farji seorang perempuan, bukan dari dubur, dari farji, dari kemaluannya. Kata beliau, hal itu tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu ya. Jadi yang membatalkan wudhu itu angin yang keluar dari dubur, yang keluar dari farji tidak membatalkan wudhu. Dan itu biasa terjadi terutama ketika musim dingin, yang sangat dingin kadang wanita merasakan keluar angin dari depannya. Dan itu yang difatwakan oleh para ulama, di antaranya Syekhuna Muhammad bin Shalih Utsaimin rahmatullah alaih, kata beliau tidak membatalkan wudhu. Jadi tidak membatalkan wudhu ya. Fadhol. Barakallahu fiik. Maaf Ustaz, ana sehari biasa keluar wadi tapi tidak terus-terusan, atau daimul hadas, kadang keluar saat banyak gerak. Apakah yang harus memeriksa tiap akan sholat? Ya, wafik barakallah. Jadi ini sering keluar wadi ya. Wadi itu biasanya setelah kencing ya, itu biasanya ada cairan kental yang keluar. Kalau memang Anda sering keluar itu, sering keluar, ya memang sebaiknya lebih hati-hati, ikhtiyat. Kalau mau sholat ya dilihat aja, ikhtiyat ya, kalau sering keluar. Cuman kalau kadang iya, kadang enggak, sedikit ya, lebih sedikit enggak keluarnya daripada keluarnya, maka tidak perlu dilihat supaya enggak was-was. Kecuali kalau Anda merasakan keluar, ya dilihat enggak apa-apa. Itu untuk menghilangkan was-wasnya, supaya nanti, karena kalau tiap-tiap mau sholat selalu dilihat terus, ya nanti Anda was-was. Jadi kalau Anda yakin merasa keluar, dilihat. Kalau enggak, jangan. Sehingga ada kepastian, dan mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan, kesehatan, dan sholatnya tidak ada lagi was-was di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang diberkati Allah, tolong dijelaskan kembali tentang tata cara dan doa suci sahwi, karena ragu akan jumlah rokaat dalam sholat. Bagaimana bila dalam sholat berjamaah dan kita menjadi imam? Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah memberkati Anda dan kita semuanya. Sujud sahwi yang tadi itu aja ya. Sujud sahwi pembahasannya panjang. Mudah-mudahan kita nanti ada waktu khusus bahas sujud sahwi. Sujud sahwi yang karena ragu-ragu saja kita bahas kayak tadi. Ragu, ya ini dua atau tiga, dua atau tiga, dua atau tiga, dan tidak ada jawaban. Maka yang benar itu dianggap dua, yang terkecil. Karena dua pasti, tiga ragu-ragu. Kemudian nanti sebelum salam ya, setelah baca bacaan tasyahud semuanya selesai, sebelum salam sujud sahwi, Allahu Akbar, membaca doa sujud seperti biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ufirli, lalu duduk, Allahu Akbar, membaca doa di antara dua sujud ya, rabbi fili atau rabbi fili warhamni, dan seterusnya. Lalu sujud lagi, Allahu Akbar, membaca doa sujud seperti biasanya. Lalu duduk lagi, Allahu Akbar, lalu salam. Ya. Bagaimana kalau imam? Sama saja. Imam atau makmum sama saja. Seperti itu. Ini dengan catatan, kalau orang yang tidak was-was. Adapun kalau orang setiap sholat selalu ragu-ragu, berarti was-was. Enggak usah sujud sahwi. Enggak usah dituruti. Dua atau tiga? Dua. Selesai. Tiga atau empat? Tiga. Selesai. Itu nanti supaya sembuh was-wasnya. Tapi kalau memang benar-benar dia ragu, bukan atas dasar was-was ya, amalannya seperti yang tadi itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang lurus. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz Abdullah yang saya cintai karena Allah. Ustaz, terkadang ketika saya sholat di sebelah ada orang yang tidak saya sukai atau orang yang selalu bikin kesal saya jadi benci. Ya Ustaz, apa yang harus saya lakukan untuk menghilangkan rasa kesal itu? Karena saya takut sholat saya tidak berfaedah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbakal ladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ketika sholat di sebelahnya ada orang yang tidak disukai sehingga merasa kesal. Ya, takut sholatnya enggak ada faedahnya bagaimana? Anda tidak suka dengan dia karena apa? Ada masalah apa? Masalahnya selesaikan. Karena kalau kita dendam, kita kesel kayak gini, kita tersiksa sendiri. Tersiksa pikiran kita, jiwa kita, hati kita, badan kita, kebahagiaan kita, kedamaian kita, ketenangan kita, semuanya tersita, terganggu. Kalau kita mendendam ya, menyebabkan kesel seperti itu. Jadi kalau memang Anda masih belum bisa menghilangkan perasaan keselnya, dan kebetulan di samping Anda ada dia, ya sudah, Anda tenggelam dalam sholat aja. Anggap aja di samping Anda itu bukan dia tapi orang yang lain, seperti itu. Kalau sebelum sholat tahu oh di sana ada dia, ya cari tempat yang lainnya supaya enggak dekat dia. Tapi masalahnya harus diselesaikan. Seorang muslim itu enggak boleh kayak gitu. Orang muslim itu harus baik, ya, berbaikan. Walaupun kita punya hati, punya perasaan, tapi jangan kita mau dikalahkan oleh setan yang selalu ngadu domba. Apalagi sampai kadang tidak menyapa ya, enggak saling menyapa 3 hari itu haram hukumnya. Seorang muslim itu tidak boleh saling tidak menyapa lebih daripada 3 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalas. Yaltaqiyani fayaridu hada wa yaridu hada wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. tidak dihalalkan seorang muslim itu tidak nyapa, tidak menyapa ya saudaranya lebih dari 3 hari. Ketika ketemu ini menghadap sana, ini menghadap sana, buang muka. Yang terbaik adalah yang pertama menyapa, yang pertama memberikan salam. Jadi itu mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menjadikan hati kita selalu bersih dan bening. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, maksudnya salat wusta itu apa? Quran surat Al-Baqarah 238. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala menyertai Anda dan kita semuanya. Salat wusta ya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Salat wusta, ada pendapat yang mengatakan subuh, ada pendapat yang mengatakan asar. Tapi kalau kita kembali kepada hadis-hadis sahih, maka salat wusta itu yang dimaksud adalah salat asar. Salat asar ya seperti itu. Assalamualaikum Ustaz, yang Anda cintai karena Allah, di buku Lezatnya Salat itu isinya apa saja Ustaz? Doakan Anda segera mendapatkan jodoh Ustaz. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbakalladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam buku Lezatnya Salat itu isinya macam-macam, tata cara salat, bagaimana kita bisa menikmati salat, apa yang kita lakukan ketika posisi qiyam, ketika rukuk, ketika sujud dan banyak. Dan bukunya itu kecil ya, enggak terlalu besar. Dan harganya terjangkau, silahkan dimiliki. Lezatnya Salat ditulis oleh Ibnul Qayyim, penerbitnya itu Pustaka Darul Falah Jakarta. Mudah-mudahan Anda segera mendapatkan jodoh yang soleh atau soliha, dan di kemudian hari semoga mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, setelah baca iftitah, saya selalu membaca ta'awudz sebelum baca fatihah untuk mengusir setan. Apakah ini termasuk sunnah dalam sholat? Wassalam. Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala menyertai Anda dan semua pendengar setia. Jadi memang ini sunnah ya, setelah doa iftitah atau doa istiftah, baca ta'awudz dulu. Setelah ta'awudz baru baca Al-Fatihah. Jadi itu adalah sunnah dan yang Anda lakukan adalah benar. Assalamualaikum Ustaz, dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan kata ganti kami dan bukan aku, apakah maksud kami adalah keseluruhan aspek dalam diri kita lahir dan batin? Jazakumullah dari Laras. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kenapa kok kami? Kenapa bukan aku? Ini jawabannya banyak. Di antara jawabannya, pertama-tama kita merendahkan diri di hadapan Allah. Merendahkan diri ya. Ini posisi merendah. Seperti kita, kita kalau mengatakan kepada orang yang lebih tua itu, kita bukan mengatakan aku, tapi kami. Kami mohon ya. Itu merendah, itu di antara maknanya. Kemudian juga karena sholat itu berjamaah. Ya, sholat disyariatkan berjamaah. Maka kita bukan mengucapkan aku tapi kami. Kami artinya kami semuanya, kami dalam jamaah ini. Itu diantara makna kenapa kok kami dan kenapa kok tidak aku. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah, bolehkah melaksanakan sholat subuh saat bangun kesiangan sedangkan waktunya sudah habis kira-kira jam 6, dan sholat malam harus tidur dulu sedangkan kita pulang kerja jam 12 malam. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Jadi kalau orang seandainya ketiduran ya, ketiduran, bangunnya kesiangan, bangun jam 6 terus sholat subuh, bagaimana? Tidak apa-apa. Kalau memang benar-benar ketiduran, ketiduran ya. Tapi jangan tiap hari, jangan tiap hari ya. Kadang-kadang tidak sengaja, tidak apa-apa. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Manna ma'an solatin au nasiyaha, fal yusalliha hina dakaroha." Barang siapa yang ketiduran dari solat atau dia lupa, maka hendaklah salat ketika ingat. Bahkan juga pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, mereka kesiangan bangun subuhnya sehingga matahari sudah terbit. Jadi enggak apa-apa salat aja ketika Anda bangun itu. Ya, ketiduran ya, enggak sengaja. Demikian pula pulang kerja jam 12, bagaimana salat malamnya? Salat malam itu boleh sebelum tidur, boleh setelah tidur. Di awal malam boleh, di tengah malam boleh, di akhir malam boleh. Salat malam itu waktunya setelah isya sampai subuh itu salat malam. Ya, jadi kalau Anda memang pulang kerja jam 12, langsung salat malam enggak apa-apa, boleh. Langsung salat malam boleh, walaupun yang afdal itu tidur dulu kemudian bangun itu yang afdal. Tapi kalau enggak bisa enggak apa-apa. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah, karena beliau tidurnya larut malam, maka Rasulullah mewasiatkan supaya salat malamnya sebelum tidur. Wa an utir qabla an anam, supaya saya salat witir sebelum saya tidur. Jadi begitu. Ya, fadhil. Assalamualaikum Ustaz. Semoga cinta ridha Allah selalu bersama Ustaz. Apakah setan tidak takut goda orang salat padahal kita baca ayat dan dari Al-Baqarah? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga cinta ridha Allah selalu bersama Anda dan kita semuanya. Jadi memang setan itu goda kita ya. Walaupun kita baca Al-Baqarah setan goda, tapi kalau kita kuatkan hati kita, kita kuatkan tekad kita dan kita khusyuk dalam bacaan kita, itu setan takut dengan kita. Jadi pertentangan ini selalu ada, cuman kita jangan mau kalah dengan setan. Kuatkan hati, kuatkan tekad, baca dikir-dikir, berlindung kepada Allah dan yang lainnya, insyaallah setan itu kalah. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, sehabis sholat fardu kemudian sholat rawatib, apa harus geser atau pindah tempat? Waktu sholat rawatib ada orang yang makmum sholat fardu. Wassalam dari Ali Gabes Batu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyertai Anda dan semua pendengar setia kita semuanya. Memang ada hadis yang menyatakan sunnah ya, disunnahkan kalau kita selesai sholat itu, kalau mau sholat lagi disunnahkan pindah tempat. Di antara faedahnya supaya banyak yang menjadi saksi kita, saksi sholat kita itu banyak. Karena tempat-tempat kita ibadah itu nanti hari kiamat akan berbicara, menjadi saksi. Dengan kita bergeser sehingga menjadi banyak tempat untuk yang menjadi saksi kita. Allah berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Ya, jadi bumi itu cerita nanti, cerita tentang apa yang terjadi di atasnya. Orang berbuat maksiat dia cerita, orang berbuat taat dia cerita. Itu di antara hikmahnya bergeser. Ya, jadi seperti itu memang ada sunnahnya. Kemudian ketika kita sholat sunnah, ada orang makmum jadi sholat fardu, boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh, sebagaimana sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau sholat isya bersama Rasulullah jadi makmum, lalu pulang ke kampungnya, beliau jadi imam, sholat isya lagi, yang mana itu dinilai sebagai sholat sunnah bagi beliau, tapi makmumnya sholat wajib, jadi tidak apa-apa, boleh. Fadhil. Assalamualaikum. Kalau saya sholat, saya malah ingat masalah saya panjang sholat, sepanjang sholatku, bahkan merasa khusyuk karena masalah tersebut. Apakah ini godaan setan? Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas ini godaan setan ya. Jadi memang kalau kita lagi sholat itu setan membuat kita ingat, yang lupa-lupa ingat semuanya. Jadi memang godaan setan. Jadi solusinya dilawan, begitu datang lawan, hilangkan, datang lawan, hilangkan, datang lawan, hilangkan. Jadi harus ada perjuangan, jangan diikuti. Kalau karena kalau kita ikuti nanti kita akhirnya yang kalah oleh setan, akhirnya sholat kita enggak bernilai. Seperti itu. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon dijelaskan apakah perbedaan antara tazkiyatun nufus dan tadhirul qulub? Apakah semuanya dipengaruhi oleh akal pikiran, nafsu, kalbu, dan roh? Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas istilah yang ma'ruf itu tazkiyatun nufus ya. Tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, itu istilah yang ma'ruf. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Asy-Syams itu, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Zakkaha ay zakka an-nafs. Ya, jadi yang ma'ruf itu adalah tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Tathhirul qulub maknanya juga sama, membersihkan jiwa. Cuman yang ma'ruf itu adalah tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa atau penyucian jiwa, yang mana kita akan beruntung kalau kita termasuk orang yang selalu membersihkan jiwa kita, dan kita akan rugi kalau kita termasuk yang mengotori jiwa kita. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa was-was di dalam dada seorang dalam kehidupan sehari-hari berasal dari syaitan. Sebenarnya syaitan itu bisa bersemayam dalam jasad manusia. Bagaimana cara mengusirnya? Terima kasih. Wassalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang benar, syaitan itu ada dalam diri kita. Dalam diri kita ada, di luar kita ada. Bagaimana cara ngusirnya? Cara ngusirnya adalah dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Dan kita juga menghilangkan makanan-makanan syaitan yang ada dalam diri kita. Allah kan berfirman ya dalam surat An-Nas itu kan, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu syaitan yang bersemayam di dalam darah di diri kita. Kalau kita berzikir kepada Allah, dia lari. Nah, kita lupa, dia datang lagi. Kemudian yang terpenting adalah makanan syaitan. Selama di dalam tubuh kita ada makanan syaitan, syaitan akan datang ke kita terus. Karena ada makanannya. Apa makanannya? Ya macam-macam. Sifat-sifat buruk itu adalah makanannya syaitan. Sifat hasad, sifat iri, sifat dengki, sifat takabur, sombong, ujub. Ya, kemudian juga sifat cinta dunia materi, dan yang lainnya macam-macam. Jadi selama di dalam tubuh kita ada makanannya setan, ya setan selalu datang ke kita. Kalau kita ingin setan itu pergi dari kita, ya makanannya setan kita buang. Sama dengan anjing ya, contoh ya, maaf. Anjing itu akan selalu mengejar kita kalau kita membawa makanannya anjing. Bagaimana caranya supaya anjing enggak ngejar kita? Makanannya kita lempar, kita berikan dia. Nanti dia sibuk dengan makanan itu, dia enggak goda kita. Karena dia tahu di dalam diri kita enggak ada makanannya dia. Jadi begitu. Ya, jadi banyak-banyak zikir sambil kita membersihkan diri kita daripada makanan-makanannya setan, itu sifat-sifat buruk kita, dan semoga kita berhasil dalam perang melawan setan ini. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz, yang dirahmati Allah. Pada waktu meludah dan membaca ta'awudz tadi, itu sebelum atau pada waktu atau sudah sholat? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala menyertai Anda dan kita semuanya. Allahumma amin. Kalau yang di hadis tadi itu ya, di hadis tadi itu di dalam sholat. Jadi dia dalam sholat digoda oleh setan. Lalu Rasulullah mengajarkan caranya, yaitu bertawud dan meludah 3 kali. Ya, jadi itu di dalam sholat kalau menurut nas hadis tadi itu ya, teks hadisnya seperti itu. Dan itu para ulama mengatakan tidak apa-apa itu, walaupun gerakan tapi ada perlunya, bahkan ada hadisnya. Hanya saja kalau kita sedang sholat berjamaah di masjid, jangan lakukan itu. Nanti akan timbul kesalahpahaman dari orang-orang. Jadi jangan dilakukan, tapi lakukan aja kalau sholat di rumah sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz rahimallah. Ustaz, sholat rawatib itu pada waktu sholat apa saja? Apa asar dan rawatibnya? Jazakumullah khairan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala menyertai Anda dan kita semuanya. Salat rawatib itu banyak. Hanya ada yang mu'akkadah dan yang ghair mu'akkadah. Yang sangat ditekankan, ada yang tidak sangat ditekankan. Termasuk sebelum asar itu ada ghair mu'akkadah. Ada 4 ya, 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Kalau Anda mau menghitung semuanya, yang sangat ditekankan ya muakkadah itu ada 12 rakaat. 12, kalau Anda mau mencatat silakan. Yang pertama-tama 2 rakaat sebelum subuh, qabla subuh. Ini juga namanya salat sunnah fajar. Kemudian yang berikutnya 4 rakaat sebelum duhur, 2 salam, 2 salam itu qabliyah duhur. Kemudian setelah itu 2 rakaat setelah duhur, yaitu ba'diyah duhur. Kemudian setelah itu dua rakaat setelah maghrib, yaitu ba'diyah maghrib. Kemudian setelah itu dua rakaat setelah isya, yaitu ba'diyah isya. Itu 12 rakaat. Kalau kita mengerjakan itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapatkan satu rumah di surga. Namun selain itu masih ada lagi. Ba'da dzuhur kalau kita mau 4 juga ada hadisnya, dua salam, dua salam. Sebelum asar kita mau 4 juga ada hadisnya, dua salam, dua salam. Sebelum maghrib juga ada, sebelum isya juga ada. Seperti itu. Jadi banyak sekali. Yang penting jangan sampai kita meninggalkan yang 12 tadi itu minimal. Assalamualaikum Ustaz. Minta penjelasannya mengenai setan korin. Benarkah kita punya kembaran dari lahir? Terima kasih atas penjelasan Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Jadi mengenai korin itu setan yang selalu menyertai kita ya, bukan kembaran ya, bukan kembaran, tapi setan yang selalu menyertai kita sehingga dia tahu tentang kita. Itu namanya korin, bukan kembaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dicintai Allah, setiap rakaat sebelum baca Al-Fatihah apakah harus baca ta'awudz? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah mencintai Anda dan kita semuanya. Jadi ta'awudz itu yang sunnah dibaca pada rakaat pertama setelah baca doa istiftah sebelum baca Al-Fatihah. Itu yang sunnah ya pada rakaat pertama. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau di depan kita waktu di musola melintas orang lewat di atas sajadah? Rupanya orang tersebut tidak sadar, lebih baik tunggu 40 tahun daripada lewat dari depan orang. Ya, waalaikumsalam. Jadi memang ya kalau kita lagi sholat tidak boleh lewat di depan kita. Harus lewat di sana, lewat di depannya sajadah, di depannya sutroh pembatasnya. Kecuali kalau kita lagi sholat berjamaah ya, makmum itu tidak ada pembatasnya. Karena ketika sholat jamaah, sutrohnya pembatasnya dimiliki oleh imam. Jadi yang punya pembatas atau sutroh itu hanya imam dan orang yang sholat sendirian, munfarid, makmum gak ada. Dan kalau ada orang lewat, ketika kita sholat sendiri atau kita jadi imam, lewat di depan kita, kita halangi, gak jangan lewat. Karena lebih baik dia berdiri menunggu 40 tahun daripada dia lewat. Kenapa? Karena dia itu didorong oleh setan untuk lewat di depan sholat kita, sehingga mengganggu kekhusyuan kita. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk artinya tidak ada yang diingat kecuali Allah. Tapi kenapa Rasul sholat dengan menggendong cucu beliau? Apa hal ini tidak mengurangi khusyuknya? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya khusyuk itu ya kita memahami bacaan sholat kita, kita sholat dengan hati yang hadir, seperti itu. Adapun mengenai Rasul sholat sambil gendong cucunya itu ceritanya. Ceritanya kan ketika beliau hendak sholat cucunya nangis. Cucunya bernama Umamah. Nangis Umamah itu ingin digendong oleh kakeknya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah paling gak tega kalau ada anak nangis. Akhirnya oleh beliau digendong dalam keadaan sholat. Jadi imam bahkan. Kalau sujud diletakkan, berdiri digendong lagi. Gak apa-apa, itu gerakan yang banyak dalam sholat. Tapi ada perlunya, tidak apa-apa. Dan tidak mengganggu khusyuan beliau. Beliau tetap khusyuk, tetap khusyuk. Bahkan beliau mendapatkan pahala yang banyak. Hubungannya dengan Allah baik, kekhusyuannya tidak terganggu. Demikian pula kasih sayang beliau, rahmat beliau kepada anak-anak, yang juga itu mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya. Ya, saya kira cukup itu dulu. Sekali lagi mohon maaf kalau mungkin ada yang telah terlanjur mengirimkan SMS karena tadi HP-nya dimatikan. SMS yang masuk sudah cukup banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا الله Puja dan puji kami panjatkan hanya kepada-Mu. Curahkan salawat dan salam-Mu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, berbaikilah untuk kami agama kami, yang dia adalah merupakan pokok urusan kami. Dan perbaikilah untuk kami dunia kami, yang di sanalah tempat kehidupan kami. Dan perbaikilah untuk kami akhirat kami, yang di sanalah tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan adalah merupakan tambahan kebaikan-kebaikan untuk kami, dan jadikanlah kematian ya Allah merupakan istirahat kami dari segala keburukan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu petunjuk-Mu, ketakwaan, menjaga diri dan kecukupan. Allahumma hdina wasaddidna. Allahumma inna nas'alukal huda wassadad. Ya Allah, berilah kami petunjuk dan luruskan kami. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu petunjuk dan agar supaya kami selalu lurus. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang memalingkan hati-hati, palingkanlah hati-hati kami untuk selalu taat kepada-Mu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati-hati kami di atas agama-Mu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu husnul khatimah, mati dalam keadaan yang terbaik, dan kami berlindung kepada-Mu daripada su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.